Bagaimana kalau disuruh oleh orang tua? Aduh, ini benar-benar, apalagi bagi remaja, cobaan ya. Yang, tolong pijitin bapak. Belum juga selesai, di mana ini kaos kaki? Kalau enggak ikhlas, ya capek, ya dongkol, ya enggak ada apa-apanya. Jadi mungkin caranya begini, mumpung ada itu ya. Kalau orang tua udah enggak ada, enggak akan nyuruh. Ini serius hadirin, para pemirsa, benar ini ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, enggak akan nyuruh lagi. Mumpung ada, sempurnakan. Sedih nanti kalau udah enggak ada itu. Yang kedua, secapek-capeknya ngurus orang tua itu jadi amalan yang bekal membuat kita ditolong oleh Allah.